Juga mengucapkan semoga berbahagia ya buat kedua pengantin. Semoga menjadi keluarga sakinah yang mawaddah. Kita akan buatkan sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu ciptaan saya sendiri yang berjudul Beri Aku Maaf. apa belum, Mak? Mak, udah apa belum?